ku sering melalaikan segala perintahmu. Aku bagai debu beterbangan, tiada arti hidup tanpa dekapanmu. Isi perbaiki diriku. Aku bagai debu beterbangan, tiada arti hidup tanpa dekapanmu. Izinkanlah aku sejenak untuk singgah di taman surga. Is